Cinta itu rasa, cinta itu dalam, cinta itu di dada. Cinta itu jiwa, cinta itu percaya, cinta itu setia, dan cinta itu ada. Untuk pergi dan terlintas tinggalkan kau sendiri, sempat ingin sudahi sampai di sini. Coba lari dari kenyataan, tapi kapan bertahan seperti ini? Dua hati bercampur emosi, tapi ku tak bisa. Kita sadar, kau dan aku.